يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بن حارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. Sesungguhnya darah yang pertama yang aku batalkan dari darah-darah kita ini adalah darah anak dari Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Dia dahulunya disusukan di bani Sa'ad, kemudian dibunuh oleh Hudzail. Waribal jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah adalah dibatalkan. Wa awwalu riban adha'u ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba yang pertama yang aku batalkan adalah riba kita, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudhu'un kulluhu. Semuanya itu adalah batil. Digugurkan, dibatalkan. Pelajaran bisa kita ambil kemarin adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengharapkan sesuatu, dia mulai dari dirinya dan keluarganya yang terdekat. Dan maksud dengan dibatalkannya riba adalah tambahan dari modal. Bukan semuanya hartanya, tidak, tapi harta yang lebih dari apa yang dipinjamkan itu adalah riba. Fattaqullah fin nisa. Takutlah kepada Allah terhadap istri-istri. Yakni dalam bergaul dengan istri hendaklah kita selalu diawasi atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian telah mengambilnya dengan amanah dari Allah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Lalu itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap istri adalah kita harus menggauli mereka dengan baik. Karena kita sudah ambil dalam ijab kabul, kita sudah serah terima kepada kita dengan kalimat Allah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum 'alaihinna. Hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Janganlah istri itu membiarkan seseorang untuk menyentuh atau menginjak kasur kalian yang mana kalian tidak suka terhadap orang itu. Fa in fa'alna dhalik, apabila mereka, yakni para istri, melakukan hal yang demikian, fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat. Imam Nawawi mencantumkan di dalam kitabnya ini, qala al-Maziri, qila al-muradu bidzalika alla yastakhlina birrijali walam yurid zinaha. Yani maknanya adalah janganlah mereka, yakni para istri, membiarkan laki-laki datang ke rumah. Ya, bukan yang dimaksud di sini adalah berzina. Lianna dzalika yujibu jildaha. Karena hal yang demikian menyebabkan dia kena hukum had yang nadra atau hukum had yang lain. Kalau sampai zina adalah rajam. Walianna dzalika haramun ma'a man yakrahu zawju wa man la yakrahuhu. Karena perbuatan itu adalah haram, ya, perbuatan zina adalah haram, baik bersama orang yang tidak disukai oleh suami atau orang yang disukai oleh suami, ya, baik orang yang dibenci oleh suami atau yang tidak dibenci oleh suami. Waqala qadhi iyad mengatakan, kanat adatul arab, kebiasaan orang Arab dahulunya, hadith ar-rijali ma'an nisa, pembicaraan atau ngobrol antara laki-laki dengan perempuan. Walam yakun dhalika aiban wala raibata indahum. Karena ini sudah merupakan kebiasaan, maka itu bukanlah suatu aib dan bukanlah sesuatu yang dicurigai, pembicaraan antara laki-laki dengan perempuan. Falamma nazalat ayatul hijab nuhu an dhalik, ketika ayat hijab diturunkan, yakni surat Al-Ahzab, maka mereka dilarang untuk melakukan yang demikian. Kebiasaan jahiliyahnya, ya, ditinggalkan, dilarang adanya pembicaraan antara laki-laki dan perempuan. Hadza kalamul qadhi, ini adalah perkataan qadhi, yani qadhiyat. Wal mukhtar, yani mana yang bisa jadi pilihan dari maknanya, adalah anna ma'na, maksud dari kalimat di atas, alla ya'dhan li ahadin takrahunahu fi dukhulu buyutikum wal julusi fi manazilikum sawa'an kana al ma'dhuna lahu rajulan ajnabiyan imra'atan atau ahadan min maharim zawj. Jadi maknanya, ya, ini adalah makna yang lebih dipilih, bahwa janganlah si istri itu mengizinkan seorang pun yang kalian tidak menyukainya, tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai itu untuk masuk ke rumahmu dan duduk di rumahmu, baik yang diizinkan itu adalah laki-laki, yang diizinkan oleh istri itu adalah laki-laki asing atau perempuan atau seseorang dari orang-orang yang mahram dari istri. فَالنَّهْيُ يَتَنَاوْلُ جَمِعَ ذَلِكَ, larangan meliputi itu semua. Yakni seorang istri dia tidak boleh membiarkan atau memasukkan seorang pun di rumahnya atau duduk di rumahnya yang tidak disukai oleh suami, baik itu orang lain atau orang perempuan. Misalkan ada tetangga yang tidak baik, suaminya tidak suka dengan wanita itu masuk ke rumah, enggak boleh. Tidak boleh si istri membiarkan dia itu masuk ke rumah. Atau termasuk juga dari keluarga-keluarga istri. Kalau seandainya suami tidak mengizinkan atau suami tidak menyukai. Wahada hukmul mas'alah indal fuqaha annaha la yahillu laha an ta'dhan li rajulin aw imra'atin wala mahramin wala ghairihi fi dukhulil manzilil zawj illa man 'alimat aw dhannat anna az-zawja la yakrahuhu. Permasalahan ini, hukum permasalahan ini menurut ahli fikih fuqaha, bahwasanya si istri tidak halal baginya, tidak halal baginya untuk mengizinkan seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu mahram atau bukan mahram, tidak boleh baginya mengizinkan mereka ini untuk masuk ke dalam rumah suami. Ya. Illa kecuali man 'alimat aw dhannat anna az-zawja la yakrahuhu. Kecuali orang yang istri mengetahui atau dia kira bahwa suaminya ya tidak membenci orang itu. Kalau seandainya dia kira ini enggak ini kayaknya boleh, ya. Atau dia tahu dengan tabiat suaminya, dia tahu bahwa ini adalah orang yang dibolehkan, ya. Oh, kalau ini enggak dibolehkan. Au 'alima ridahu bi itradir 'urfi bidzalika wa nahwihi. Ya, karena al-asla تحريم دخول المنزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه. Karena hukum asal haramnya masuk ke rumah seseorang sampai ada izin darinya. Hukum asal tidak boleh masuk ke rumah seseorang sampai ada izin darinya. أو ممن أذن له في الإذن بذلك. Atau dia adalah termasuk orang yang bisa diizinkan dalam hal itu. Au urifa ridahu bi itradil 'urfi bidzalika wa nahwi, atau keridhaannya bisa diketahui dilihat kepada kebiasaan 'urf di masyarakat di situ. Kalau ada masyarakat di situ adalah boleh, ya, dia mengetahui bahwasanya tabiatnya seperti itu, ya. Ya, seperti tetangga. Ya, kalau kita lihat misalkan antara lingkungan di kota dengan lingkungan di kampung, itu urfnya berbeda. Ya, tata cara masyarakatnya berbeda. Wa mata hasala syakk fi ridha wa lam yatarajjah syai'un wa la wajadat qarinatan أو ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم. Kapan merasa ragu, ya, di dalam keridhaan suami? Wah, ini kayaknya suami ridha atau tidak. ولا يترجح شيء, dan tidak ada yang bisa meyakinkan atau memperkuatnya bahwasanya ini adalah termasuk yang diizinkan, ya. Dan tidak ada qarinah atau indikasi-indikasi, maka tidaklah halal untuk memasukkannya atau memberikannya izin. Ya, ini adalah kewajiban dari seorang istri atas hak suami. Ya, betul-betul dia jaga kehormatan suaminya. Ya. Dan termasuk juga adalah orang-orang yang terkait dengan, ya, apalagi dengan keluarga dekat dari istri. Terkadang, ya, ada yang keluarga dekat istri akan menjadikan rumah tangganya menjadi bermasalah. Hasutan, ya, permintaan yang banyak, dan ini akan merusak rumah tangga. Nah, maka oleh karena itu ketika seorang istri yang sudah diakad, seorang wanita yang sudah diakad dengan seorang laki-laki oleh bapaknya, maka kekuasaan penuh ada pada si laki-laki, kekuasaan penuh ada pada suami, ya, karena dia sudah diserahkan oleh bapaknya kepada dia. Maka karena itu ulama mengatakan bahwa ketaatan yang disebabkan atau yang diikat oleh perjanjian lebih didahulukan daripada ketaatan yang diikat oleh tali darah. Ketaatan kepada suami itu adalah dengan diikat dengan perjanjian, yaitu ijab dan qabul. Ya, kemudian ketaatan yang diikat kepada orang tua itu diikat oleh tali darah. Saudara-saudara ada diikat dengan tali darah. Dan seorang perempuan apabila dia sudah diserahkan oleh suaminya, oleh orang tuanya kepada suaminya, maka dia bagaikan tawanan di samping atau di sisi suaminya. Maka dia harus, ya, taat, dan ketaatan kepada suaminya adalah salah satu penyebabnya untuk masuk ke dalam surga. Lalu kalau seandainya mereka, yakni istri, membiarkan orang masuk ke dalam rumahnya, orang-orang yang tidak disukai oleh suami, maka suami boleh mengambil tindakan, memberikan sebuah pelajaran. Apa? Boleh dipukul, kata. Tapi pukulannya apa? Pukulannya tidak menyakiti, tidak berbekas. Ya. Wa amma darbul mubarrih fa huwa darbus syadidus syaq. Adapun pukulan mubarrih, ya, yang disebutkan di sini ghair mubarrih, bukan mubarrih. Adapun pukulan mubarrih adalah pukulan yang keras. Ya. Makna dari hal ini adalah idrubuhunna darban laisa bisyadidin wala syaq. Kalau seandainya mereka melakukan, maka pukullah dengan pukul yang tidak keras. Ya. Al-barha yaitu masyaqqah. Wal mubarrih, ya, bidhammim mim wa fathil muwahhada wa kasr ra, yani mubarrih. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini terdapat kandungan atau faedah yang bisa diambil adalah ibahatu darbir rajuli imra'atahu litta'dib, bolehnya suami memukul istrinya dalam rangka mendidiknya, ya, dalam rangka mendidik. Akan tetapi fa inna darbaha ad-darbul ma'dzun fihi, ya, fa in darbaha darbul ma'dzun fihi famatat minhu wajabat diyatuha ala aqilat ad-darib wajabat al-kaffaratu fi malihi. Kalau seandainya dia memukul istrinya, pukulan yang diizinkan, ya, pukulan yang diizinkan artinya gertakan sebenarnya, ya. Tapi ternyata akibat dari pukulan itu meninggal dia, ya. Maka wajabat dia tuha ala aqilati dharib, wajib membayar dia, yaitu uang, ya, dari kematian ini diembankan kepada kaum laki-laki dari keluarga yang memukul. Ya, aqilah itu adalah dari kaum laki-laki. Berarti dari kaum suami dia harus membayar kepada keluarga istri. Wajabat kafaratu fi malihi, dan kafaratnya ditunaikan dari harta suami. Kalau seandainya terjadi. Nah, kemudian ghair mubarrih berarti menunjukkan sekali lagi bahwa bukanlah pukulan seperti pukulan ya laki-laki dengan laki-laki. Ya, pukulan yang menyiksa. Ya, pukulan yang sampai kepada tingkat KDRT tidak. Ya, tidak juga boleh memukulnya, ditampar enggak boleh. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma haqqu zauji ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang di antara kita terhadapnya? Apa haknya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tut'imuha idza ta'imt." Engkau beri dia makan, istri beri makan jika engkau makan. Jadi jangan suami makan enak-enak, istri enggak makan. Ya, wa taqsuha idza iktasait. Engkau dia beri pakaian jika engkau berpakaian, dan insyaallah belakang ini akan kita sebutkan, ya. Kemudian wala tadrubul wajh. Tidak boleh menampar istri. Memukul wajahnya tidak boleh. Wala tuqabbih. Jangan jelek-jelekin. Ya, jangan diejek-ejek, diremehkan, direndahkan. Wala tahjur illa fil bait. Jangan diamkan istri kecuali hanya di rumah. Jadi dalam rumah. Kalau seandainya terjadi clash antara berdua, kesalahpahaman, maka didiamkan hanya di rumah, tidak di luar rumah. Lalu walahunna alaikum. Yani istri hak istri yang harus kalian tunaikan. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yaitu memberi makannya, rezekinya, dan memberi pakaiannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fihi wujubu nafaqati zawjah wa kiswatuha wa dhalika thabitun bil ijma'. Di sini terdapat wajibnya memberikan nafkah kepada istri. Tidak hanya makan saja, juga wajib memberi pakaian istri. Jadi pakaian istri itu kewajiban suami. Walaupun istri punya uang, ya, tapi kewajiban itu adalah kewajiban suami yang harus dia tunaikan. Dan ini adalah tsabitun bil ijma'. Lalu waqad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi. Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian di mana kalian tidak akan sesat setelahnya selama kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullah, yaitu kitab Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayni ma intamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dalam hadis ini hanya disebutkan adalah kitab Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan kitab Allah dan sunnahku. Kenapa? Karena kitab Allah dan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mufassir, dia adalah penjelas terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran kecuali kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menjelaskan, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, kami turunkan kepadamu zikir agar kamu menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi ketika di sini hanya disebutkan kitab Allah, bukan berarti kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran kemudian kita tinggalkan sunnah, tidak. Ya, orang yang pertama menjalankan Al-Quran adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah Rasulullah tidak akan bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, utitu Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, aku diberi Quran dan sepertinya bersamanya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian bertanya tentang bertanya kepadaku dan apa yang kalian katakan. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, lalu mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya sesungguhnya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan, dan engkau telah memberikan yang terbaik. Nasaha itu nasihat adalah memberikan yang terbaik. Ya, faqala bi isba'ihi as-sababah, lalu dia lakukan, dia kerjakan dengan tangan, dengan telunjuknya, yarfa'uha ila sama, ya, dia angkat ke langit, wa yanqutuha ila nas, lalu dia isyaratkan, ya, ke manusia, ya. Yani makna di sini yang kutuha, yani qallabaha, dia naikkan ke atas dan arahkan kepada, isyaratkan kepada manusia. Yani ma'nahu yuqallibuha yuraddiduha ila an-nasi musyiran ilaihim, yaitu dia tunjuk ke atas, dia tunjuk kepada manusia dan mengisyaratkan kepada manusia, ya. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah, thalatha marrat, itu diucapkan 3 kali. Setelah Nabi menyampaikan khutbah, thumma adzana, lalu diazankan. Jadi khutbah dulu, ya, khutbah dulu Nabi SAW, kemudian baru azan setelah khutbah. Berarti tidak sama seperti solat Jumat. Solat Jumat azan dulu baru khutbah. Thumma aqama fasalla dhuhra, thumma aqama fasalla al-asra, walam yusalli bainahuma syai'a. Setelah azan maka ditegakkan, diqamatkan, lantas beliau solat zuhur. Kemudian diqamatkan lagi, beliau melaksanakan solat asar. Walam yusalli bainahuma syai'ah, beliau tidak mengerjakan solat di antara kedua solat tadi. Fihi annahu yushra'ul jam'u bainal dhuhr wal 'asr huna fi dhalikal yawm. Di dalam ungkapan di atas menunjukkan bahwa disyariatkan menjamak antara sholat duha dan sholat asar di tempat tersebut pada waktu itu. Jadi sholat zuhur dan asar kita di Padang Arafah itu kita kerjakan dengan jamak qasar. Dengan jamak qasar, Nabi mengerjakannya dua rakaat zuhur, kemudian dua rakaat asar, dan di jamak, dan tidak ada sholat sunat di antara keduanya. Waqad ajma'atil ummatu alaihi, dan telah sepakat umat atas perbuatan tersebut. Wakhtalafu fi sababihi, hanya saja mereka berbeda apa sebabnya, kok bisa di, kok dijamak. Faqila bisabibin nusuk, ada yang mengatakan sebab kenapa dijamak karena itu adalah bagian dari bentuk ibadah haji. Ya, bagian dari ibadah haji. Wa huwa madzhab Abu Hanifah wa ba'dhi ashhabi Syafi'i. Ini adalah madzhabnya Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Syafi'i. Wa qala aktsaru ashhabi Syafi'i huwa sababu huwa bisabab as-safar. Kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i dia mengatakan sebab dijamaknya adalah karena safar. Faman kana hadiran aw musafiran duna marhalataini ka ahli Makkah lam yajuz lahul jam'u kama la yajuz lahul qasr. Maka kalau seandainya sebabnya adalah safar, maka orang ya yang hadir atau yang musafir, maksudnya hadir itu adalah orang penduduk di sana, atau orang yang musafir tapi safarnya kurang dari dua marhalah. Dua marhalah ini diperkirakan adalah 88 kilo, seperti penduduk Mekah ya, antara Padang Arafah ke Mekah itu kurang lebih mungkin 15 kilo cuma ya, atau kurang. Lam yajuz lahul jam'u kama la yajuzu lahul qasru, maka tidak boleh baginya menjamak dan tidak boleh dia mengqasar. Ini kalau kita lihat dari perbedaan pandangan ulama. Jika seandainya yang memandang bahwasanya itu adalah bagian dari bentuk ibadah, ibadah haji, maka walaupun dia penduduk kota Mekah, maka dia tetap mengqasar dan menjamaknya. Ya, karena ini adalah bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau sebab jamak itu adalah safar, safar yang membolehkan untuk menjamak, maka diberikan ya alasan yang seperti tadi. Dan ini adalah turunan dari perbedaan tadi. Wa fihi anna al-jami' baina salataini yusalli al-ula awwalan wa annahu yu'adhdhin al-ula wa annahu yuqimu li kulli wahidatin minhuma wa annahu la yufarriqu bainahuma wa hadha kullu muttafaqan alayhi 'indana. Di dalam hadis ini juga terdapat bahwa orang yang menjamak dua salat ya, maka dia mengerjakan sholat yang pertama dulu. Sholat yang pertama dulu, maksudnya dia mengerjakan azan untuk sholat yang pertama. Jadi azannya berarti untuk sholat zuhur, kemudian diqamatkan untuk masing-masing sholat ya, yaitu sholat zuhur diqamatkan, sholat asar diqamatkan. Wa annahu la yufarriqu bainahuma, bahwasanya dalam menjamak ini tidak boleh dipisah antara keduanya. Ya, artinya ya dikumpulkan dan menyambung. وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفُقًا عَلَيْهِ عِنْدَنَا. Dan ini semua ya adalah muttafaqun alaih, sama-sama disepakati bahwa orang menjamak, dia kerjakan sholat yang pertama dan diadzankan, kemudian dia qomatkan, kemudian sholat yang kedua dia qomatkan, tidak ada azan. Jadi azannya sekali, qomatnya dua kali. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan dulu, semoga bermanfaat. Kita lihat tanya jawab kalau seandainya ada. Tapi ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, ada saudara ingin minjam uang kepada ana dengan jaminan mobil, tapi ana pegang uang perusahaan dan kami di perusahaan berinisiatif untuk membeli mobil. Tersebut seharga uang yang beliau butuhkan secara lepas. Dan kemudian perusahaan merentalkan mobil tersebut kepada beliau selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dengan perjanjian yang amanah, mobil tersebut kami hibahkan kepada beliau. Ada saudara ingin pinjam uang kepada ana dengan jaminan mobil, tapi ana pegang uang perusahaan dan kami di perusahaan berinisiatif untuk membeli mobil mobil tersebut. Ya, ini mobil jaminan berarti. Seharga uang yang beliau butuhkan secara lepas, dan kemudian perusahaan merentalkan mobil tersebut kepada beliau selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dengan perjanjian yang amanah, mobil tersebut kami hibahkan kepada beliau. Memang total rental mobil tersebut selama 2 tahun melebihi pembelian mobil awal. Bagaimana hukum yang kelebihan tersebut? Bagaimana hukum kelebihan rental mobil tersebut? Apakah termasuk riba? Ini di sini terjadi lebih dari 2 transaksi, lebih dari 1 transaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bai' naha al-bai'atain fi bai'ah. Nabi melarang adanya 2 transaksi dalam 1 transaksi. Transaksi yang pertama dia adalah minjam mobil. Dia minjam uang. Ini ada pinjam meminjam. Kemudian dia jaminkan mobilnya. Lalu mobil ini dibeli ya oleh orang yang meminjamkan uang. Lantas mobil ini direntalkan ke orang yang meminjam. Ya. Setelah diselesai 2 tahun dihibahkan ke dia. Saya melihat wallahu alam ini adalah hilah. Dan di sini ada juga kemiripannya dengan bai' bil 'inah. Jual beli dengan 'inah. Apa itu jual beli dengan 'inah? Yaitu seseorang sebenarnya dia butuh uang. Dia datang ke seseorang, dia bilang, Saya beli mobil Anda 100 dengan cicilan 2 tahun. Oke, setuju. Setelah selesai transaksi, lalu dibilang, sekarang saya jual mobil yang tadi saya beli dari Anda, saya jual kepada Anda lagi dengan harga 80 cash. Ya. Kalau di sini sepertinya jual beli. Pertama selesai jual belinya, kemudian dia jual lagi kepada yang pertama, ya. Dengan harga yang lebih murah, tapi cash. Ini adalah jual bentuk jual beli bil'idah. Ya. Keinginan dia sebenarnya dia pinjam uang 80 dibayar 100 selama 2 tahun. Kalau itu modelnya, tolong pinjam saya uang 80 selama 2 tahun saya bayar 100. Itu nyata-nyata riba. Ya, nyata-nyata riba karena dia meminjam 80 dikembalikan 100. Nah, sekarang untuk hilah keluar dari bentuk pinjam meminjam, dia robahlah dalam bentuk jual beli. Dia beli dulu mobilnya, tapi dengan harga mahal, tapi cicilan. Ya, setelah selesai lalu dia jual kembali kepada orang yang pemilik. Maka ini adalah haram. Ini adalah riba. Kalau seandainya dia beli dari seorang dengan harga 100 juta tadi, ya. Lalu dia jual ke orang lain dengan harga 80 cash, itu enggak apa-apa. Karena dia membeli kemudian dia jual, dia rugi memang. Dia butuh uang, tapi jual belinya sah. Nah, ada kemiripan dengan itu. Dia si A tadi dia minjam uang, jaminkan mobilnya. Mobil ini sebagai jaminan. Ya, lalu mobil ini dibeli dengan uang perusahaan. Ya. Di perusahaan dikasihlah kepada orang tadi uangnya. Lalu direntalkan ke dia lagi. Ya, dia mencicil berarti. Ya, setiap bulan dia cicil pengembalian uang tadi dengan rental. Setelah selesai rentalnya dia kehibahkan mobilnya ke dia. Ya. Nah, ini adalah akal-akalan di dalam masalah riba. Saya melihat wallahu alam, saya cenderung mengatakan ini adalah sama dengan al-bay' bil-'inah, wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Ustaz atas kajian di Surau TV. Hamba Allah dari Riau mau tanya, apakah boleh mengerjakan sholat witir saja setelah terbangun dari hari, di malam hari, dan witir dikerjakan 3 rakaat 2 kali salam? Boleh. Ya, boleh. Orang dia witir saja sudah cukup. Ya, kalau seandainya dia tidak sholat malam. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya suami nonton video porno dan isinya sejenis antara laki-laki dan laki-laki sementara dia paham agama? Ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Laki-laki tidak boleh melihat kemaluan laki-laki. Ya, walaupun itu adalah dalam bentuk gambar dan video, apalagi kalau seandainya yang lawan jenisnya. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Pak Eri dari Bukit Tinggi. Mohon maaf, mau bertanya, ada seorang janda beranak 2, satu laki-laki satu perempuan, sudah dewasa keduanya. Karena ayah dan kakek janda tersebut sudah tidak ada, sedangkan satu wali yang cuma satu orang adik laki-laki itu pun tinggal berjauhan. Bolehkah anak laki-laki janda tersebut jadi wali nikah janda tersebut? Boleh. Dan memang itu walinya. wali, urutan wali itu adalah adalah asobah, urutan asobah di dalam warisan. Yang pertama adalah ayah, yang kedua setelah itu adalah kakek, kemudian adalah anak, saudara, ya, orang yang lebih aslah, orang yang lebih memperhatikan dan melihat kemaslahatan bagi bagi wanita tadi. Maka anaknya laki-laki yang sudah baligh bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan itu. Pertanyaan Anda, sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita dalam melihat hakikat kehidupan dunia ini? Sebagai seorang muslim, melihat kehidupan dunia ini adalah jembatan untuk akhirat. Ya, jembatan untuk akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini kecuali adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang menggiurkan, ya. Jadi jangan kita tertipu dengan kesenangan yang ada di dunia. Di dunia adalah tempat kita untuk mencari pahala ke akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya, saya Rizki mau bertanya. Afwan Ustaz, istri saya sedang hamil. Jadi di bulan Ramadan kemarin tidak puasa sekalipun karena tidak sanggup untuk pembayaran fidyahnya, bagaimana ya Ustaz? Di dalam masalah istri yang hamil atau perempuan yang hamil ketika bulan puasa dia tidak mampu berpuasa sama sekali, terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah apa yang dilakukannya. Ada yang mengatakan dia mengqadanya setelah puasa, ya, dia qada karena melihat bahwa kehamilan itu adalah arid, kehamilan itu adalah kondisi kondisional yang bersifat kondisional, sama dengan penyakit, sama dengan orang yang bersafar. Ya, orang bersafar atau orang sakit itu ada kondisi yang bukan terus menerus, tetapi dia hanya sekali-sekali. Nah, maka ketika dia tidak hamil, ya, sudah melahirkan, maka dia qadalah di luar Ramadan. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yang mengatakan bahwa wanita yang hamil atau wanita menyusui yang tidak mampu untuk berpuasa, khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya, cukup dia membayar fidyah. Bayar fidyah berapa? Membayar fidyah adalah nisfu sha', separuh sha', yaitu separuh fitrah untuk satu hari. Maka berilah makanan, ya, nisfu sha', kepada fakir miskin sebagai fidyahnya. Wallahu a'lam. Apa hukum iqamah untuk solat yang kedua? Maksudnya di solat jamak tadi, hukumnya adalah sunnah, ya, sebagaimana qamat yang pertama juga adalah sunnah. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV. inspirasi keluarga Islami.